Mari kita membuka dan membaca dari Filipi pasal 2. Filipi pasal 2 kita akan membaca mulai ayat yang ketiga. Kita baca ayat ketiga, satu ayat ini saja. Berbunyi demikian. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ayat ini berkaitan dengan perkataan Paulus kepada gereja di Filipi untuk merendahkan diri dengan mencontoh kepada Yesus. Sebentar kita akan melihat lebih dalam. Tapi mari kita perhatikan diri kita sekarang dari terang ayat ini. Kita semua mewarisi suatu kecenderungan untuk membanding-bandingkan diri dengan orang lain dan kita merasa lebih daripada mereka. Kita mewarisi keadaan seperti ini. Kalau ada orang yang lebih tinggi, kita ingin menarik dia paling tidak bisa sejajar dengan kita. Dan kalau kita bisa injak di bawah kaki itu lebih baik lagi. Itu kecenderungan yang kita miliki. Kadang-kadang karena merasa lebih dari yang lain, kita merubah gaya hidup dan penampilan kita. Merasa lebih dari orang lain tanpa diungkapkan, tapi sikap yang ada, attitude yang ada di dalam kita itu, membuat kita merasa saya perlu menampilkan diri dengan cara seperti ini. Kita menampilkan diri dengan cara yang berubah daripada yang biasanya. Kadang-kadang kita merasa dengan penampilan sombong atau akan nampak lebih berwibawa. Saya menampilkan diri lebih begini supaya kelihatan lebih berwibawa lagi. Hari ini kita merasa di mana-mana unity sebagai satu terancam sekarang ini. Di dunia maupun di gereja karena kesombongan begitu membeludak, begitu menggelora dalam tiap-tiap orang. Semua ingin menampakkan apa yang kita katakan sebagai otentisitas kita sebagai diriku sendiri. Aku tampil begini, aku memang begini, dan aku lebih daripada orang lain. Biarkan aku menjadi diriku sendiri, dan apa yang ada pada diriku, inilah aku. Kecenderungan tadi yang saya katakan itu sudah kita miliki, dan kita tidak bisa menghindar dari situ. Kita mengatakan kesatuan itu menjadi terancam. Makin sedikit orang yang mau mengikuti perintah pada zaman sekarang. Makin banyak peperangan dan makin banyak negara-negara baru yang muncul atau dalam bentuk-bentuk tertentu memandirikan dirinya. Perceraian yang kita lihat di keluarga umpamanya. Semakin banyak, semakin bertambah. Makin sedikit orang yang mau hidup sebagai janji yang dikatakan hidup bersamamu sampai akhir, sampai maut memisahkan kita. Kalimat yang sekarang menjadi seperti langka kedengarannya. Semakin sulit kita membina kerjasama. Entah di masyarakat, entah di mana, termasuk juga di dalam gereja, semakin sulit. Kita semua mau menjadi pemimpin dan kita tidak mau menjadi pelayan, apalagi menjadi orang yang bawahan. Semua orang berbuat apa yang menurut kita benar, apa yang saya rasa benar, ini yang harus dipertahankan dan ini harus dibuat tidak peduli dengan orang lain. Saudara sekalian, Tuhan Yesus mengajarkan kita bahwa kalau kita diundang makan, duduklah pada tempat yang bukan yang terpenting. Bukan di tempat VIP. Pilih tempat duduk yang kelihatan kurang terhormat. Dalam Lukas pasal 14, ayat 7-11, hal itu dikatakan. Dalam Lukas pasal 3, yang sebenarnya merupakan petikan atau quotation dari Yesaya 40, di situ disebutkan bahwa misi Yohanes Pembaptis adalah suara orang yang di belantara yang berseru-seru, ratakanlah jalan Tuhan, dan seterusnya. Kemudian menyebutkan bagaimana kerendahan hatinya Yohanes Pembaptis itu. Menampilkan sikap dari cara hidup yang rendah hati seperti itu. Tuhan menghendaki bukan kita hanya menerima keselamatan, anugerah keselamatan itu. Kita diselamatkan dengan oleh anugerah Tuhan. Mati pasti masuk surga, haleluya puji Tuhan. Tetapi itu bukan titik. Itu baru satu koma awal. Yang dari situ kita terus harus bertumbuh makin tinggi, makin seperti Kristus yang menampakkan kerendahan hati. Kita mempunyai Christ-likeness in character. Karakter kita makin seperti Kristus. Dan karakter seperti Kristus itulah yang kita baca tadi, merendahkan dirinya. merendahkan dirinya. Ada kamus yang mengatakan bahwa merendahkan hati itu, merendahkan diri itu adalah tidak menampilkan diri lebih tinggi daripada orang lain. Atau sebaliknya dikatakan sebagai orang yang meletakkan dirinya di bawah orang lain. Di Bali ada wayang yang saya sangat perhatikan satu hal, ada satu pihak, ada dua apa namanya itu pelayan, dan satu suaranya besar dan selalu tinggi, tidak mau kalah. Yang satu orangnya pendiam, tapi sekali ngomong sangat pandai, sangat bijak. Dan biasanya kalau orang Bali menarikan itu, selalu yang bijak ini meletakkan dirinya lebih rendah daripada yang besar omong ini. Yang akhirnya celaka banyak kali terjadi pada yang besar suara. Nah saudara, di situ kelihatannya mirip sekali penampilan yang dikatakan dengan rendah hati. Rendah hati bukan lemah, bukan tidak mempunyai kekuatan. Mungkin dunia melihatnya seperti itu. Tapi sebenarnya bukan itu yang diartikan dengan rendah hati dalam Alkitab ini. Juga rendah hati bukan berarti kurang percaya diri. Tidak seperti tidak mampu, mungkin saya memang tidak bisa. Lalu selalu merasa rendah, rendah diri. Juga bukan diartikan sebagai kurang mendapat perhatian lalu menarik perhatian dengan sikap yang luar nampaknya seperti rendah hati, membungkuk-bungkuk, merasa sopan dan sebagainya, sebagaimana yang nampak di luar. Itu bukan yang diartikan dengan rendah hati. Tetapi adalah suatu pemahaman atau penilaian yang benar tentang dirinya sendiri di hadapan Tuhan. Tiap kali kita berbicara mengenai kebenaran, selalu kita kaitkan dengan Tuhan. Apakah ini yang dimaksudkan oleh Tuhan? Kalau memang di situ yang diartikan oleh Tuhan, memang demikian, itu kita berada pada posisi yang benar. Sumpah bukan sekedar ucapan, tapi seharusnya orang tidak perlu bersumpah kalau dia mengatakan, saya cocok apa yang Tuhan katakan kepada diri saya. Nah, juga berarti sebuah pemahaman yang mendalam atas kondisi diri, merendah dalam pikiran dan roh. Luther, dia mengatakan, aku sebenarnya kalau dibandingkan dengan Tuhan, aku apalah aku ini. Hanya sebagai cacing yang tidak layak. Namun dalam tulisan yang saya baca itu mengatakan, walaupun Luther tahu, menyadari dirinya adalah seperti cacing dan tidak ada gunanya. Tetapi dia tidak menarik-narik diri, menampakkan diri seperti cacing yang bragging himself. Narik-narik diri seperti tidak ada harga seperti itu. Ada kamus yang menulis begini, having or showing a sense of lowliness or inferiority. Dia menampilkan satu sikap kesadaran kerendahan hati, kerendahan diri, seperti seorang yang inferior, seperti orang yang memang lebih kecil nampaknya. Saudara sekalian, kata rendah hati, lemah lembut, ramah, merendahkan diri, berasal dari bahasa Yunani yang sama, tapeinos, ada tapeinonya, ada macam-macam, kalau dikunyah-kunyah lagi, yang artinya secara harafiah itu mengukur gunung atau bukit, to level a mountain or a hill. Saya mengukur gunung, saya tentu lebih rendah. Mengukur bukit yang lebih kecil daripada gunung, saya tetap merasa lebih rendah. Artinya, melihat orang lain lebih tinggi dari diri sendiri. Orang rendah hati tidak mempunyai gunung. Orang rendah hati tidak ada arogansi ataupun kesombongan. Andaikan saudara berjalan di Gunung Mas, di puncak, di kebun teh yang luas, mengadakan tea walk, berjalan satu baris, saudara agak ke belakang sedikit atau mungkin saudara di belakang, waktu perjalanan naik turun, coba perhatikan satu hal. Kalau saudara melihat orang lain lebih rendah daripada dirimu, itu artinya saudara sedang menurun. Kalau melihat orang di depan saudara lebih tinggi daripada dirimu, itu berarti saudara sedang mendaki. Seperti itu halnya dengan rendah hati. Melihat orang lain lebih rendah, sebenarnya kita sendiri sedang menurun. Tapi melihat orang lain lebih tinggi daripada diriku, aku juga sedang menanjak. Tanpa mengatakan, aku sedang menanjak. Tapi dengan sendirinya, seperti itu. Karena rendah hati pada dasarnya merupakan satu sikap hati daripada kesungguhan status hati itu sendiri. Kalau kita belajar rendah hati dari tokoh-tokoh Alkitab, banyak sekali tokoh-tokoh Alkitab yang dikemukakan, yang ditampilkan, yang bisa kita jumpai betapa mereka itu rendah hati. Makin dia mengenal Tuhan, makin tinggi level kerohaniannya, makin rendah hati orang itu. Ambil satu contoh Abraham. Dalam pasal 12 kitab Kejadian, di sini dikatakan Abraham dipanggil Tuhan. Tapi dalam pasal 11, di sini dikatakan menara Babel dibangun. Mereka berkata, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Perkataan sampai ke langit. Dalam tafsiran yang lain menurut bahasa asli mempunyai arti sebenarnya bangunan itu sudah selesai dan pada bagian atas itu diukir benda-benda langit yang mereka puja. Untuk apa menara itu dibangun? Untuk menjadi mengenang nama mereka. Supaya mereka punya nama besar. Supaya nama agung dan tinggi ini menjadi kenangan. Menjadi menara sepanjang hidup. Sepanjang sejarah. Tetapi kalau kita membaca Abraham, Kejadian pasal 12, kalau kita baca ayat 2, saya bacakan ayat 2 berbunyi, aku akan membuat engkau, Tuhan bersabda, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Waktu Tuhan memanggil Abraham, waktu itu sebenarnya Abraham sudah orang besar, orang kaya, orang terpandang di Ur Kasdim, atau di Ur. Nah saudara, di situ kemudian Tuhan memanggil dia. Apakah dia memerlukan sebuah reputasi yang lebih tinggi lagi? Di sinilah kita melihat dia tunduk kepada Tuhan yang menampakkan kerendahan hatinya. Dia takut, dia taati apa yang Tuhan katakan. Walaupun dia sudah mempunyai status yang tinggi. Panggilan untuk seperti ini merupakan panggilan kita juga. Kita bukan hanya dipanggil untuk menerima dan menikmati keselamatan dan jaminan keselamatan itu. Kita bisa mengatakan, puji Tuhan, haleluya, aku diselamatkan, aku mati pasti ke surga. Tapi Tuhan mau supaya kita makin tinggi dalam pertumbuhan rohani ini. Dan pada waktu kita makin tinggi kerohanian kita, dampaknya yaitu kita punya kerendahan hati. Orang katakan, seperti padi, makin dia tinggi, makin dia berbuah, makin lebat buahnya, makin padat isinya, dia makin tunduk kerendahan hati oleh karena sesuatu yang ada di dalam diri orang itu sendiri. Kerendahan hati adalah kunci untuk menuju suatu apa yang kita katakan sebagai suatu terobosan. Waktu kita melakukan dengan kerendahan hati kepada Tuhan, maka Tuhan lebih penting daripada diri kita. Dan kalau kita melihat riwayat hidup Abraham, banyak kali kita tidak mengerti dan begitu terbawa oleh pengalaman yang sangat berat. Tapi di situ Tuhan menguji dia. Ujian, setiap orang beriman, saya katakan tadi, tidak saja diberikan keselamatan. Bukan hanya diberikan iman, tapi iman itu sendiri akan diuji, diuji supaya makin meningkat dan makin meningkat. Ujian tujuannya untuk meningkatkan kualitas, untuk meningkatkan status. Tanpa ujian, dari SD kita tidak bisa ke SMP. Tanpa ujian, dari SMA kita tidak akan menjadi S1 dan seterusnya. Diperlukan ujian. Dan Tuhan katakan dalam Alkitab, bahwa semua orang beriman diuji. Dan ini harus diketahui. Paulus mengingatkan, ketahuilah ini, kata Paulus. Ketahui tiap iman diuji. Supaya dengan demikian kita bertambah kualitas kita makin naik dan makin naik. Tuhan inginkan kita mempunyai kualitas yang lebih baik dengan dampak kerendahan hati dalam kehidupan setiap hari. Kedua, kita melihat contoh pada Musa. Kalau kita membaca Bilangan 12, di situ dikatakan Musa satu tokoh yang besar. Dia penerima hukum Taurat dari Tuhan. Bukan yang lain, tapi Musa yang Tuhan berikan menerima hukum Taurat itu. Dia pendahulu Tuhan Yesus. Sering dikatakan dalam dunia tafsir itu sebagai tipologinya Yesus. Dia bukan hanya penerima hukum, pendahulu Yesus, tapi seorang pemimpin yang tegar. Tidak takut menghadapi Firaun dengan hidup sesuai perintah Tuhan. Dia menemui banyak tantangan dan rintangan selama 40 tahun memimpin. Sampai bangsa itu menjadi sebuah bangsa yang berhasil dalam satu arti tertentu. Tetapi ketika dia dikata-katai oleh Miriam dan Harun, kalau kita membaca dalam Bilangan pasal 12, nampak kelemah lembutan dan kerendahan hatinya sebagai kualitas yang indah dari hidup satu pribadi seperti orang ini. Dia dikata-katai oleh orang yang dekat, oleh orang yang menjadi masih family dekat, masih orang dekat sebagai pemimpin, orang yang punya kewajiban, dikata-katai seperti itu, tapi kerendahan hatinya membuat dia terhindar dari keadaan yang tidak aman. Seringkali kita merasakan dalam bekerja sama, ketika seorang rekan melihat kelihatan seperti mempunyai kelebihan, kita merasa insecure, kita merasa tidak aman. Lalu kita mulai mengambil tindakan-tindakan yang bermacam-macam. Tapi ini bukan langkah yang Musa kerjakan. Dia menghadapi seperti itu, dia berpikir Tuhan mempunyai urusan. Pembalasan datang dari Tuhan. Dan jangan membalas perbuatan orang lain yang merugikan atau menyakitkan. Ini kita lihat pada diri Musa. Kalau kita melihat Daud, ada satu peristiwa yang mengejutkan sekali kalau kita membaca 2 Samuel 16, di situ kita melihat peristiwa ketika Raja Daud sampai ke Bahurim. Saya akan lewatkan bagian ini dengan menyebutkan ceritanya, sudah bisa membaca sendiri. Dia dicaci maki, dia dikutuk oleh Bani Simei itu. Dia dikutuk, tetapi Daud tidak membalas. Daud tidak berkata apa-apa. Daud mempunyai kemampuan untuk membalas, tapi dia tidak berbuat seperti itu. Dia tidak menggunakan haknya atau kekuasaannya untuk bertindak seperti itu. Bahkan sebaliknya, dia membiarkan hal itu terjadi terus karena dia memiliki kerendahan hati dan dia tidak menggunakan haknya untuk itu. Dia bersedia untuk diajar, dibentuk, dibina oleh Tuhan sehingga kualitas imannya makin tinggi, makin tinggi. Dia berkata dalam satu ayat 11 pada bagian itu, biarkanlah dia dan biarlah ia mengutuk sebab Tuhan yang telah berfirman dan seterusnya. Dia kembali karena dia sadar urusannya bukan dirinya tapi dengan Tuhan. Kita gampang sekali untuk melakukan pembalasan yang kita anggap sepadan kalau bisa lebih untuk menunjukkan saya ini lebih daripada kamu. Jangan bertindak begitu kepada saya. Dan yang terakhir saya pikir contoh yang sangat harus dikemukakan sebagai yang rendah hati atau kerendahan hati. Yaitu Yesus sendiri. Surat Filipi pasal 2 yang kita baca tadi itu sangat menampakkan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ayat-ayat itu menurut saya bacakan beberapa bagian yang walaupun dalam rupa Tuhan tidak menganggap kesetaraan dengan Tuhan itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Tuhan sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Kerendahan hati Yesus kita akan rayakan lebih banyak menjelang Natal ini dan pada hari Natal juga. Bagaimana Allah dalam posisi, dalam keadaan sebagai Allah, dia mengosongkan dirinya datang ke tempat yang sangat rendah. Saya tidak tahu berapa di antara saudara yang berasal dari daerah-daerah pedalaman, dari desa. Dulu ketika saya masih remaja, saya sangat sulit berani mengaku saya orang desa. Saya lahir di desa. Saya terus menampilkan diri saya sebagai orang yang bukan dari desa. Hal-hal yang biasa dikatakan tentang desa, saya mencoba untuk menghindar dan berbicara tentang itu walaupun saya tahu dan terbiasa. Saya lahir di sebuah desa, tempat pembuangan orang-orang Kristen pertama di Bali. Orang-orang percaya itu dibuang ke sana, diharapkan mati, tapi Tuhan berbuat mujizat. Dan tempat itu menjadi sebuah desa yang sangat indah sampai sekarang. Satu-satunya desa di Bali yang barangkali, ya, satu-satunya desa di Bali yang menjadi desa Kristen. Banyak sekali sarjana keluar dari situ. Berkali-kali mendapat piala sebagai desa baik, terbaik di Bali. Dan disitulah saya lahir. Setelah satu waktu saya bertobat pada tahun 66, sejak itu saya mulai merubah diri. Saya berubah, saya berpikir saya harus mengaku apa adanya. Saya bukan lahir di metropolitan, saya bukan di kota besar. Kemanapun di kota-kota besar, di seluruh dunia saya pergi, kalau saya berbicara mengenai background saya seorang desa. Lahir di desa kecil di pinggir hutan. Sayang tidak terus saya bisa di desa. Hanya tamat SD atau SR zaman dulu, terus pindah ke kota dan tidak pernah kembali lagi. Sampai hari ini saya mencintai desa. Nah saudara, dari tempat desa di Bali, ketika saya tamat sekolah teologi, waktu saya diutus ke Kalimantan Barat, ke sebuah daerah yang lebih underdeveloped, lebih kurang berkembang daripada Bali, daripada Jakarta, daripada Jawa, saya mengeluh di hati. Waktu saya tiba di situ, saya berkata, mengapa orang dari Kalimantan sekolah ke Jawa, tamat ditahan. Aku orang dari Jawa, dari Bali, tamat dikirim ke sana. Nah pada waktu perjalanan ke sana, tiba di sana, masa-masa awal pelayanan saya hampir menyerah. Saya pikir, gak bisa aku hidup dengan cara seperti ini. Hampir-hampir saya pulang. Dari Jawa ke Kalimantan, jarak yang dekat. Tempat yang tak banyak berbeda. Sudah merasa mengeluh. Perbedaan yang kecil. Bandingkan. Yesus dari kemuliaan yang demikian luar biasa. Dari kemuliaan surgawi. Turun ke dalam dunia. Menjadi manusia. Pencipta menjadi ciptaan. Termulia menjadi begitu hina. Dari maha kuasa menyerahkan diri untuk dibawa kekuasaan. Dan seperti terbatas. Betapa jauhnya saudara. Sangat jauh. Sangat jauh. Saya merasa sungguh itu satu pelajaran baik untuk kita belajar rendah hati. Bagaimana Tuhan merendahkan dirinya menjadi sama dengan kita. Maka kita perlu belajar. Seperti dia, menjadi seperti dia dengan tidak berpura-pura, dengan tidak menghindar mengakui apa kenyataan yang ada, dengan apa adanya, biar Tuhan membentuk makin hari makin tinggi dalam kualitas rohani, makin kita bisa rendah hati. Yesus teladan yang sangat baik. Nah saudara sekalian, apa kata firman Tuhan tentang rendah hati? Firman mengatakan beberapa ayat, saya kutip. Matius 23 ayat 12 mengatakan, barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Yesaya 57 ayat 15 berbunyi begini, sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Yesaya 57 ayat 15. Kita terbiasa mendengar apa yang Yakobus katakan, siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Yakobus pasal 3 ayat 13. Petrus mengatakan kalimat begini. 1 Petrus pasal 5 ayat 5 dan 6. Demikian jugalah kamu hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Paulus berkata dalam Filipi 2, ayat 5-8, bagian atau kelanjutan dari pembacaan kita tadi, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Dan bagian yang terakhir kita merenungkan, mengapa kita harus rendah hati? Mengapa? Yang pertama, kita membawa peta dan teladan Allah. Sama halnya dengan bekerja. Ada orang berkata, bekerja itu sebuah kutuk. Coba Adam dan Hawa tidak jatuh dosa, kita enggak kerja seperti sekarang. Capek, kadang-kadang enggak tahu membedakan mana keringat, mana air mata. Kerja setengah mati. Coba Adam dan Hawa enggak berdosa. Tetapi jangan berpikir bahwa bekerja itu adalah sebuah kutukan. Yesus berkata, Bapakku bekerja sampai hari ini. Kita pembawa peta dan teladan Allah. Kalau Bapa bekerja, kita patut juga bekerja. Bekerja bukan kutuk, tapi bekerja adalah hakikat diri kita. Kita diciptakan juga menjadi bagian dalam bekerja. Yang kedua, kalau kita merenungkan mengapa kita rendah hati, coba renungkan masa lalu. Memikirkan hal yang sudah lewat. Dalam keselamatan, siapakah kita yang diselamatkan, yang diberi anugerah oleh Tuhan. Tiap kali kita merenungkan ini, kita akan berkata, amazing grace. Betapa sweet, betapa manisnya kata-kata ini. Dulu aku hilang, Tuhan dapat. Aku buta, sekarang Tuhan bukakan mataku, aku jelek. Anugerah. Apa yang layak kita katakan? Anugerah, grace and mercy diberikan kepada kita. Grace itu berarti sesuatu yang tidak layak kita terima, Tuhan berikan kepada kita. Kita tidak layak diselamatkan, tapi Tuhan beri kita keselamatan. Tetapi kita layak menerima hukuman, Tuhan tidak berikan hukuman itu. Itu namanya mercy. Apa yang layak kita terima, Tuhan tidak memberikan kepada kita. Grace and mercy itu berjalan bersama-sama. Lihat masa lampau. Dalam kenyataan hidup, coba kita renungkan sendiri. Saya kadang-kadang memikirkan diri saya, kalau Tuhan tidak pindahkan saya ke Denpasar, saya masih di desa, saya mungkin tidak belajar cukup. Dan mungkin juga hanya tamat sekolah dasar atau zaman dulu skala rakyat. Kalau sekarang Tuhan berikan saya tempat yang berbeda, berjalan lebih maju, pendidikan bertambah, apa saya harus congkak? Semakin kita ingat masa lampau, semakin kita harus merendahkan diri. Karena semua terjadi oleh karena anugerah Tuhan. Paulus berkata, aku ada sebagaimana aku ada. Semua oleh anugerah Tuhan. Kalau Tuhan memberikan tempat yang bagus bagi kita, pekerjaan yang baik bagi kita, wajah yang bagus, keahlian yang bagus, tidak ada yang perlu kita sombongkan. Semua oleh anugerah Tuhan. Yang berikut, oleh karena orang yang rendah hati itu diberkati melimpah. Adakah sungai mengalir ke puncak bukit? Air selalu mengalir ke bawah. Orang yang rendah hati diberkati. Tidak kurang Yesus sendiri mengajarkan ini ketika dia mengucapkan dalam khotbahnya di bukit. Orang yang rendah hati, orang hatinya makin rendah, makin melembah, dia akan makin diberkati, makin diberkati. Orang yang sombong, sudah kita dengar tadi, Allah menentang orang congkak, lebih mengasihani orang yang rendah hati. Dan akhirnya saudara, kalau kita mau bertumbuh di dalam Tuhan, itu jalan keluar untuk memahami kebenaran pada hari ini. Kebenaran ini tidak akan menjadi nyata dalam hidup kita kalau kita hanya tetap bersyukur, terima kasih Tuhan untuk keselamatan. Berhenti di situ. Tuhan mau keselamatan yang kita peroleh ini ditambahkan kualitasnya. Ibarat hidup, Yohanes menekankan ini. Barang siapa yang percaya kepada dia, pada Yesus, beroleh hidup yang kekal. Hidup, di mana ada hidup, di situ ada pertumbuhan. Di mana ada pertumbuhan, di situ ada perubahan. Kalau orang Kristen memperoleh hidup melalui percaya kepada Yesus, itu bukan akhir. Harus makin hari makin bertumbuh. Dan ketika kita bertumbuh cukup dewasa, di situ kita akan menampakkan keserupaan dengan Kristus. Tepatnya adalah keserupaan dengan Bapa kita di surga. Bagaimana Bapa? Nampak dalam diri Yesus yang inkarnasi. Tadi pagi saya masih menyambut tamu di gereja yang saya layani. Saya ketemu seorang anak, oh kamu anaknya si itu ya? Oh iya Bapak kok tahu, kamu mirip sekali dengan dia. Kalau kita seperti Yesus bertumbuh dalam rohani, kita pun akan menampilkan karakter seperti dia tanpa harus membuat-buat. Tanpa harus berpura-pura, tanpa harus main topeng. Makin kita bertumbuh di dalam dia, kita akan menjadi serupa dengan dia. Makin rendah hati. Ada banyak lagu yang mengajarkan hal seperti ini. Misalnya lagu yang mengatakan, seperti Tuhanku, more like the master. Seperti Tuhanku, semakin hari, semakin bertumbuh, semakin serupa dengan dia. Ada banyak lagu yang berkata seperti itu. Ada doa yang mengatakan, hanya seperti Yesusku, aku ingin seperti dia. Banyak sekali lagu-lagu yang indah seperti itu. Karena itu marilah kita bersama-sama merindukan pertumbuhan, jangan berhenti di situ. Tahun ini akan berlalu. Begitu tahun berlalu kita berkata, oh saya bertambah 1 tahun. Tapi adakah kita berkata, apakah saya sudah bertambah dewasa dalam kerohanian saya? Apakah karakter saya makin serupa dengan Yesus? Apakah saya semakin rendah hati? Mari tundukkan kepala. Sulit dikira hati kami ya Tuhan, karena hanya Engkau yang tahu diri kami lebih daripada diri kami mengerti diri kami sendiri. Ada banyak hal-hal yang tersembunyi, dikemas dengan begitu indah. Seringkali kemasan agama menutupinya dengan bagus. Tetapi Tuhan, kalau dosa itu harus dikeluarkan dari hati kami, buatlah itu sekarang. Supaya pertumbuhan kami tidak terkendala, kami rindu semakin hari semakin serupa dengan Yesus. Engkau pun merindukan kami semakin hari semakin menampakkan diri karakter Kristus, karakter diri Yesus di dalam hidup kami di bumi dan dunia bisa melihat siapa Tuhan yang sebenarnya. Bersabdalah terus ya Roh Kudus, tolong kami sampai kami memahami dan kami menjadi sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Bagimulah kami berserah demi nama Yesus.